بسم الله الرحمن الرحيم. Singkat. Adam tugasnya di mana tadi? Bumi. Sementara ditempatkan di mana? Surga ada di mana? Di langit. Baik, surga di langit tapi tugasnya di bumi. Kalau tinggalnya di langit sementara tugasnya di bumi, bagaimana bisa menjalankan tugas kan? Baik, secara singkat, pelan, singkat. Ini bahasan yang butuh penajaman. Tapi secara singkat saja, dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, turun kemudian Adam ke bumi untuk menunaikan tugas utama sebagai khalifah di bumi. Hanya nanti Allah tempatkan sementara di surga untuk mendapatkan gambaran kehidupan bagaimana cara mengatasi ujian-ujian ketika ada di bumi. Makanya Allah berikan gambaran sementara kehidupan di surga, dan surga ini bukan surga yang akan nanti kita tinggali. Karena beda kalimatnya, dan saya pernah uraikan ini. Kalimat surganya Adam menggunakan alif lam, khusus untuk Adam. Sifatnya tunggal, jannah, al-jannah. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, ada alif lam ini. Satu bentuknya tunggal. Kedua, sifat surga Adam masih ada ujian. Wala taqrabah hadhi syajarah, jangan dekati pohon ini. Di surganya Adam itu bentuknya tunggal, dikhususkan bagi Adam. Di dalamnya masih ada ujian, masih ada ujian. Sedangkan surga yang kita tempati sudah tidak ada ujian lagi. Tidak ada amalan lagi. Maaf, bentuknya bahkan di Quran disebutkan dengan kalimat nakirah, umum dalam bentuk bahkan jamak. Surga pertama Quran surah kedua ayat 25, paling kanan sebelah atas. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ, tidak menggunakan alif lam. Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 133, paling kanan sebelah atas. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ, tidak menggunakan alif lam. Dan kata Nabi, surga kita mala ainun ra'at, wala udhunun samiat, wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat sebelumnya, tidak pernah didengar kisahnya, tidak pernah terbayangkan, tidak pernah terlintas seperti itu di benak kita. Jadi kalau pernyataan nanti yang dimasuki misalnya, surga yang kita akan lihat nanti, ternyata bukan surga yang pernah Adam tinggali, karena itu pernah dilihat oleh manusia, pernah didengar kisahnya, pernah dirasakan, dan ada ujian di dalamnya. Paham sampai sini? Tayyib. Adam sementara diberikan gambaran kehidupan miniatur hidup, turun ke bumi. Singkat,